Aduh, gue lapar lagi nih. Ya, tanggung John, nih dikit lagi nih kita mau juara. Iya sih, tapi lapar gue juga gak tanggung-tanggung nih. Kalau kalah gara-gara lapar gimana? Tanggung jawab lo ya kalau kita gak juara. Gimana dong? Eits, lapar tapi lagi nanggung. Ganjelnya jangan yang tanggung-tanggung. Cari juaranya, Mie Sedap Cup. Mie Sedap Cup. Kemasan barunya lebih kece. Praktis banget. Mie gorengnya, ekstra kriuk-kriuk renyah. Kuah soto dan kari spesialnya, ekstra nendang. Toppingnya, ekstra lengkap. Emang Mie Sedap Cup, juaranya mie dalam cup. Sedap. Sedapnya auto win. Buruan beli Mie Sedap Cup. Sedapnya makin juara.